Satu hari sebelum dirimu pergi, kau berikan segala yang kau punyai. Jika saja ku tahu engkau kan pergi, takkan tega ku lukai engkau lagi. Sebelum dirimu pergi, kau padamkan letihku dengan pelukan. Jika saja ku tahu engkau kan pergi, sisa waktu ku habiskan merawatmu.